Monggo. Tangan di atas semuanya. Monada. Bapakku kawin lagi. Soperat. Bapak. Ibuku seorang diri. Cari ini sopo ya. Sato, sato. Tadilah aku begini. Nyanyi. Gelap mataku bernyanyi. Iku mau lagu anyar.